Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala ahli wa sahbihi wa sallam. Kula didhawuhi Mbah Tamam sadèrèngé ndonga sedhik kepareng ngaturaken manakib khariqul adahipun Mbah Kiai Sirat. Kalian nenggo Habib Mutohar macet ento suro. Salah setunggalipun wekdal nalikanipun panjenenganipun almarhum Rahugi Mbah Kaji Hasim menika tindak Mekah. Petuk Mbah Sirat ten mriku. Didhawuhi ngeten, "Le, serban iki wis ana sae muri. Lah napa Pak Haji ape kok pangling le Mbah Sirat kulino?" Teka omah bar kaji wangsul. Nggih, tengene Mbah Sae muri bapake Mbah Tamam. "Pak niki entuk kiriman basa Mbah anu pripun?" Mbah Sae muri jawab, "Ono bapak ora lunga kok nang omah ae." Nggih, ngoten niku wali. Percaya karep ora karep padha wutuhe. Loh, datanya otentik lho ini. Otentik klarifikasi bisa. Wong-wonge cek do urip anak-anake. Malih. Tiang badhe suwan Mbah Kiai Sirat. Niki tesik malah niki keluargane mbok menawa rawuh teng mriki. Pas panen gedang raja, lah terus Mbah Bibis ngaten. "Mbah, kok diaturke Mbah Sirat. Sarehne tadah udan gedang raja sing apik wong wedok biasa, Pak. Eman-eman saja arep digorene iki. Lah timane gegeran karo wedokan." Yo, nekat. Sowan Mbah Kiai Sirat. Enten iki disuguh gedang raja wong telu dikeki telure Mbah Sirat. Telu. Loh, kok kaya gedang ning omah mau. Basa mulih dugi magu gedang sing digondhali wong wedok potol telu. Wah, ngaten iki. Ngandel monggo mboten monggo padha utuhe. Datanya otentik. Lho wali kok. Lah wali ngoten niku biasa entuk sempyokan kan karomatul wali menawa entuk sempyokan kepyuran saking mukjizatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek wong NU khususnya ora kaget. Lah niki kang kula aturaken omong sekedhik. Ah, nggih. Kalih ngenteni Habib Pemar nek rawuh aku dijawel lah. Salah setunggalipun wekdal Mbah Kiai Sirat wonten Kediri rawuh wonten gane Pak Kaji Abdurrahman tukang dodol jamu Jawa. Urung kenal Mbah Sirat dereng kenal ngriku dereng kenal niku sing ngetutke siji Pak Sudiro bapake Irsad Sudiro MKDR wong masumin dekek. Lho ngoten. Terus malih kan dari akan itu tiang tiga. Niku suruh mlebet Mbah Sirat tenggene antara yang zaman rondo niku. Antara Kediri tenggene dodol jamu Jawa Pak Diroman lan nuwun nggih pripun Mbah. Anu aku njaluk nyilih montore Pak Haji. Oh nggih, zaman riyen lho aja kok pada zaman biyen sik warang wong duwe motor. Nggih terus disopen Pak Diroman. Teng pundi tenggene gurunipun Mbah Kiai Sirat, Mbah Kiai Imam Bakri Pondok Mangunsari. Nganjuk. Dadi bapake Mbah Mundir. Mantune Mbah Munawir, bojone Mbah Zuhri, nek ora digenahne bocah-bocahi payah iku. Hah, basa pun nanteng riku enten tengah dalan sepedometer bensin untek. Pak Jituloman judek Mbah piye wayahan. Niku Mbah Sirat ya netos. Anu mampir Pak Ji mampir nggene Cina riyen belum ada tokim, tokim nggih kencurne bensin cah-cah sok ora mudeng. Tokim. Lah iki wis ana wong dodol bensin blek-blekan. Dibleke dilaki ngono. Mampir. Anu montorku isen ana Mbah ngono Cina. Oh iya Pak, diseni. Wah, ayo mboso diseni bek. Matur suwun ya Pak. Iya ya Pak. Iya, ora mbayar. Nah, Pak Kaji Durrahman ku modyar kowe Cina mungso wali. Ini datanya juga otentik, bisa diklarifikasi. Kalau ada LSM yang sering mencari data jelas. Sing sok usil wong LSM apa nih? Loh, datanya jelas masih takok Pak Irsyad Sudiro itu. MKGR iku bapake sing ngetutke wong Masumi wae. Dadi jebule wong Masumi nek mung kiai kepepete ya nggih banget. Basa teko latare Mbah Kiai Imam Bakri, bapake Mbah Munzir. Mbah Sirat ku latare adoh brangkang kok pripun. Arep sowan gurune brangkang. Mlaku brangkang ngoten. Basa Mbah Sirat kaya ngoten wonten salah putrane Mbah Imam Bakri. Iki Sirat calon itu dilungguhke enten lincak. Lungguhke murite saknalika to Mbah Kiai Imam Bakri mlebet Mbah Kiai Sirat disuguhi sego beras abang lawane pes-pesan waden. Mergane nalika rawuh enten Kediri wau nyalang ngene wong sugih njaluk sego abang beras abang lalu pes-pesan wader niku enten daerah Kidul Pareng niku lho kan aduh lho ngaduh jebule sing ngasto malah gurune Mbah Kiai Imam Bakri lho niki kramate Mbah Kiai Sirat ngandel monggo ora monggo padha utuwe lho ngono lho niki sitok gas ya. Setunggal malih. Ha kula ora tari Mbah Tamam payah kok ora sangoni. Nalikanipun Mbah Kiai Malik Demak bersama tentara membela kemerdekaan jaluk pangestu Mbah Sirat ngendika arep perang karo tentara-tentara lho Pak, zaman kemerdekaan zaman Rondo. Karo Mbah Sirat, Mbah Kiai Malik Demak, bapake Pak Musafa juara qiraah nalika tahun 62. Niku Pak Musafa Demak. Enten niki karo Mbah Sirat ora dijagongi, ditinggali makane kethek. Ora dijagongi Mbah Kiai Malik. Mbah Kiai Malik niku kok ora jagongi Mbah Sirat iki malah makane kethek. Mongko neng kono Mbah Kiai Mbah Kiai Malik arep nyuwun pangestu Mbah Sirat karo perang kuwi lho karo tentara-tentara iki. Mbah sampun ngeten. Lah iya ya. Mbah Sirat kuwi wong cekekan kethek wae kok dipakani. Aku dayoh gak diurusi, aku ninggal bojo wis rong sasi tak tinggal perang melu tentara. Mboten kondur. Mbah Malik nyanda, jebuling jebul kersane Mbah Sirat ora sah melu perang sik kon ngilii bojone. Lho niki bahasa-bahasa begini nek mboten padha kiyaine waline Mbah Malik paham gak dijagongi. Terus nyuwun pangestu Mbah mulih Mbah Malik ra njuk pangestu perang. Gara-gara Mbah Sirat makane kethek. Jadi bahasa-bahasa wali itu sulit ditembus. Sing iso nggih Mbah Kiai, Mbah Kiai niku. Kula kinteng sekap semanten dungane mawon, muga-muga kula benar pikantuk barokah. Penting, barokah penting. Mbah Kiai Amin Soleh Rois Suriah Jawa Tengah. Nate rawuh teng ngriki, ora nek wong ngundang panitia ya padhek mudeng diundang kula. Lho, kok Mbah nggih kan nyambut jane. Oh, Mbah. Anu aku teko kene ngalap berkah. Ya niki mulo dungane muga-muga kula penyantuk barokahe Mbah Kiai Sirat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu. Rabbana atina Bilana wal walidu mu'minin wal mu'minat. Allahumma salli wa sallim wa ala wa sahbih salatan tarhamu nabiya bi rahmatikal wasi'ah wa takhtimula nabiya bis sa'adah wa tatawafana ala al-islami wa sunnati wal jama'ati fi taibah bijahi nabiyika wa abi bakri wa umar wa asman wa ali alladzi istofaitahum wa akhtartahum wa qarrabtahum wa nasartahum wa ja'altahum umana ala haudika sallallahu alaihi wasallam. Allah tak gue bangun sama itu malah ya kan tabar Rabbi yang sol tinggi nabi yang ngahwali wala patak wa tutah Wajar banget kembali asal kaya tungsun kami lah sangsun kami lah. Tan halu bil waqtu wa tan faridu bil waqtu wa tuqda bil hawajatu wa bil raqaib. Khalil man tawana sunna azim. Allahumma afsir tababah ma qara'nahu la masofa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa ashabihi wa dhulwa jamman nawayna fi hadhal matilik minin wa Allah alimin fastajabna wa najamna al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sak dereng kula tutup salam, kula titipi rong tembung king adine Mbah Kiai Sirat, Mbah Kiai Khalil Kauman. Le, nek dadi wong kuwi aja gampang gegelan lan aja gumunan. Mbah Kiai Khalil kate dawuh, aja gampang gelo, aja gampang gumun. Niki nek mangertekke secara batin, wah, wah niki. Cekap wallahul muwaffiq mattariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ah, masalah alaik. Ya Rasul, ya Habib, ya Rasulullah, undur ilayna walhadi barakati fi hadha al-majlis mubarak. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. صلوات الله عليك. فاضرب يا هلال مثاني فهزار اليوم نغرد واستضيء Al-Mustafa Fali Rabbikum. marhaban najud wa balagha kull maqsad. Marhaban. ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban marhaban marhaban marhaban ya rasulullah marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban فاسألي رحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك أنشأني وأنت يا رسول الله أنت لها أنت باب الله والقبلة يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله انظر إلينا والحاضرين يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني وأدرني يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله أنت لها يا قياسي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني وأدرني يا الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بالعافية يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني وأدرني يا الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بالعافية يا رسول الله سلام عليك Marilah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, satu dua Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.

Terima kasih. Sebelumnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullah al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد المحمود وعلى آله وصحبه عدد كل شقي ومسعود أما بعد para habaib, para kiai, para alim ulama, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon, wabil khusus janabil karim Habib Muhammad Al-Idrus ugi Habib Idrus Asgaf ingkang kawula tresnani, keluarga besar almarhumin ingkang para dipun holi khususipun Simbah Kiai Sirat, wabil khusus Janabil Karim Ibnil Karim Romo Kiai Tamam Syaimuri Kiai Hamid ugi Kiai Abdul Hanif ingkang kawula tresnani lan sedaya para alim ulama ingkang rawuh wonten majelis menika, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya engkang hadir pada majelis menika, wabil khusus jajaran Musbida Kota Madya Solo nggih. Para hadirin wal hadirat engkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan saged sareng-sareng hadir wonten majelis kaulipun sedaya ingkang dipun holi khususipun Simbah Kiai Sirat. Alhamdulillah. Mugi-mugi kehadiran kula panjenengan wonten majelis menika Allah memberikan keberkahan. Amin. Kemanfaatan. Amin. Datang kita khususipun keluarga pada umumnya dan bangsa niki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Awit dipun ngendikaaken dening Imam Junaid radhiyallahu taala anhu. Sampean kenal Imam Junaid? Alhamdulillah. Ngaji yahono yahene ora kenal Imam? Alhamdulillah. Ayu Ting Ting kenal napa mboten? Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Nah, wong sak. Orang gen. Imam Junaid tokoh tasawuf sing dadi Imam Mutaifatis Sufiyah. Kita wong Ahlus Sunnah wal le tasawuf dari Imam Junaid kali Imam Ghazali. Ora kok dari Imam Samudra. Kita bagi dari Imam Junaid kali Imam Ghazali lah sing pemimpinnya tasawuf itu ora kenal. Alhamdulillah. Nek Ayu Ting Ting sampean kenal, wong lagune terkenal nggih. Kemana di mana lagune napa? Kemana di, kemana di, iku lagune sapa? Niku lagu bingung. Lagu napa? Kemana, di mana, kemana. Ora wong bingung ta niku. Wis lagune lagu bingung, sing nyanyi ya wong Ayu Ting Ting Ting A Ting O. Kita apa nggih? Lagu bingung sing nyanyi ya wong mila sing seneng lagu niku ya melu. Alhamdulillah. Itu gambaran. Nalikane lagu niku terus digemari oleh banyak orang, niku gambaran bahwa kita banyak mengalami kebingungan. Ngoten-ngoten niku kadang-kadang menjadi tanda-tanda zaman. Nggih. Nggih, tanda-tanda napa? Kaya nalika muncul inul. Muncul napa? Pokoknya niku masya Allah. Sekali joget niku 300 juta. Pokoknya sopo. Kok sewengi 300 juta. Lah kula ditakoni niku apa sono kopi kok mbok kaita. Anyang-anyangen malah. Tekan apa mau? Inul sebagai tanda zaman. Tanda apa? Muncul dengan joget yang sekali joget niku sewengi bokonge niku dibayar 300 juta. Masya Allah. Tiang takon, Habib itu hukumnya bagaimana? Oh jelas haram. Tapi itu ada maknanya sebagai tanda zaman. Tanda zaman apa? Tanda zaman ning aja kondo-kondo, zaman niku kula kondo, ora suwe meneh Indonesia akan mengalami bahwa harganya bokong niku akan mahal. Harganya napa? Bakal napa? Lah kok temenan, ora suwe sak badane geger inul teng Indonesia, semua urusan yang ada hubungannya kali bokong larang kabeh. Sampeyan arep delene bokong anakmu teng kursi sekolahan, larang. Gitu mangke? Gitu mangke? Arep delene bokong teng kursi perguruan tinggi, larang. Arep delene bokong teng kursi pegawai negeri nyogoke, arep munggah pangkat ya kudu bayar. Gitu mangke? Arab niku semua yang ada urusannya kali bokong larang. Niku tanda-tanda zaman. Gede bangge? Gede bangge? Bahkan nuwun sewu, wong ajeng nyuntikno bokong mergo lara teng dokter mawon larang. Dokter berapa dokter? 50 ribu saja. Bila apa kowe ngedum panganan? Mandek. Mandek. Ora ana sing ngeleh warak kabeh iki. Emplok dhewe kana. Minggir. Minggir kowe. Ora ngaji kok ngedum panganan ya ndah kowe. Nah, itu ora panganane sing dimplok kowe sing tak amplok. Tekan apa wae? Bokong lah. Itu setelah kemunculan inul. Loh, sakniki kok muncul lagu bingung. Ya memper anjen masyarakat banyak mengalami kebi kemana di gini apa nggih? Sampeyan golek para ulama kaya Mbah Sirat sing kita peringati khole niki masyaallah pun arang-arang dul. Nggih. Nggih. Masyaallah. Syukur isih ana tapi wis arang. Sing kene wis gak ngopeni pondok urusane wis partai, kene urusane iki, kene urusane niku. Nggih. Nggih. Niki nggih gawe umat bingung kemana, di mana. Apa meneh ana sing taun iki pindah, taun iki partai niki 5 tahun pindah partai meneh, 5 tahun pindah meneh, 5 tahun pindah meneh. Umat saya bingung kemana, di mana. Ana apa ora? Ana apa ora? Banyak umat mengalami kebingungan. Gini apa nggih? Sampeyan ngaji kali para kiai ngeten, tapi ngrungokno radio beda meneh. Nggih. Ngaji kali kiai dikon mauludan. Ngrungokno radio ana wong mauludan malah kakean mulut. Umat yo bingung kemana? Gini apa nggih? Nah, masyaallah kene mauludan kono kakean ana. Ana. Wonge teko. Ora teko. Maulud niku wong ndongaake, sampeyan mau diwaca kali Habib Idrus, diwaca kali Habib Muhammad. Pembukaan maulud ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi warḍa 'anil sahaba, ya Rabbi. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي لايكو دونغ نبا نبا دونغ دونغ يا الله مugi-mugi panjenengan limpahi ridho panjenengan dateng para sahabat saya napa mboten Ya Allah mugi-mugi panjenengan paring limpahaken ridho panjenengan dateng para masyayikh, para guru-guru sing mulangake agama, termasuk Simbah Kiai Sirat, ya sing teng mriki, nggih sing teng kene Sumatera, nggih sing teng India, nggih sing teng Mesir, nggih sing teng pundi-pundi, niku sampeyan dongakno melalui majelis sampeyan teng mriki. Masyaallah. Mila nek daruh artine iki mbok ya aja kakehan mulut. Gini mangke? Lah wong artine wae daro, tapi wis wani cangkeman dhisik. Lah ngono ki napa ya ana? Ngene mengke? Nah, mila sampean masyaallah, ora-orane nek para kiai, para habaib niku nuntun sampean jlomprongake nang nggone dalan sing ora bener niku ora bakal. Ora ba? Ngene mengke? Para kiai, para habaib, pewarisi Kanjeng Nabi niku gadah prinsip napa? Cipratan napa sing disifatna Gusti Allah teng Kanjeng Nabi? Bil mukminina raufur rahim. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Datang wong-wong beriman, datang umat Kanjeng Nabi, datang umat manusia punya sifat belas kah? Mesake kok gak ngerti agama ngedekno pesantren wong dimulang agama. Ngene mengge? Ngene mengge? Mesake kok ana wong kaya ngeten kesulitan semampu-mampunya ditulung. Mesake iki wong kok lali terus ayo dijak zikir, sampean delok lelampahane Simbah Kiai Sirat nek sampean maca nek ngene napa? Manaqib. Mila dikandakno manaqibus salihin jundun min junudillahi taala. Cerita perjalanane wong saleh iki waconen dul. Waca iku manaqib niku jundun min junudillahi taala, menjadi tentara Allah untuk membuka hati kita. Sing maune lali ben dadi, sing maune bingung ben dadi mantep, sing maune yakna ben dadi. Gede mangke? Lho, lah cerita-cerita niku napa perlu, Beb? Ha nggih perlu, wong Quran mawon nggih ngandakno ngoten. Nggih. Kanjeng Nabi dene Gusti Allah niku diwai cerita-cerita perjalanan nabi-nabi sak derenge perlu napa Quran piyambak ingkang menegaskan wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nuzabbitu bihi fuadak au kama qal. Cerita nabi-nabi sebelumnya itu aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad kangge napa ma nuzabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan hatimu. Mantep pake Lah nek Kanjeng Nabi wae kali Gusti Allah sik perlu diantepno. Lha apa nek kelas kula jenengan niki Jumadi ngene. Solikin. Kang Patekur. Yusumiati. Gitu mangke? Kita lebih perlu untuk dimantapkan. Alhamdulillah. Mila macan cerita-cerita perjalanan tiang soleh, macan manakipi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, macan manakipnya Imam Abil Hasan Asyadiri, macan manakipi Syekh Napo Bahauddin An-Naqsyabandi, kata manakip-manakip sejarah perjalanan para wali yang perlu kita baca untuk memantapkan hati kita. Alhamdulillah. Mergo napa iman niku kadang-kadang munggah nah entuk bati akeh alhamdulillah Gusti Allah sayang kali kula. Nggih. Nggih. Begitu sesuk rugi ya Allah tibae rak sayang. Ana sing ngono. Ana sing ngono. Nek entuk kenikmatan alhamdulillah masyaallah ya pantes nek aku oleh kenikmatan kaya ngono wong ibadahku ya temenanan. Ana. Ana. Mengko nek diuji kali Gusti Allah, ya Allah, Gusti Allah kok kados ngeten padahal aku le pengajian ya sregep, le sowan-sowan kiai ya sregep, le wiridan ya sampai tesbihku pedot. Subhanallah, subhanallah pedot ganti meneh, subhanallah, subhanallah pedot ganti meneh. Tinggal kok urip kok kaya ngeten terus lho. Ini hati yang mau enggak medun sing menggak-menggok ngeten iki perlu dimantapkan. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Supaya mantep jejeg alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah cara diantaranya untuk memantapkan adalah dengan membaca riwayat perjalanan wong-wong saleh. Mergo wong saleh niku kadang-kadang menunjukkan satu napa? Dalan sing kaya-kaya niku gak masuk akal, tetapi janjane niku bener. Kaya-kaya kita jarang mendengar, tetapi itu sesungguhnya benar dan sakit menggugah perasaan kula panjenengan sedaya. Gelem tak wae contoh. Urut. Niki contoh lelampahane wong saleh para wali-waline Gusti. Lho, iki wali Allah lho, lah wali kota lho kita kandani. Tak ombe kopi sik kula. Iki dilalah ngombene ya ana ireng ana putih, pas karo sing teko. Sing teko niki ya ana sing ireng ya ana sing napa? Sing ireng sing putih niku lambange sing dahnah. Lah sing ireng niku sing apa? Muga-muga bar ngaji niki sing yaknah-yaknah dadi gen. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah sing yaknah-yaknah niku sing pripun to, Beb? Ya mungkin ana sing salate potol-potol, wonten apa mboten? Ana apa ora? Loh. Iku ya yaknah. Muga-muga bar ngaji mangke salate genep. Amin Allahumma. Ana sing raposo tapi geger bodho, ana apa ora? Ya teko. Iku ya yaknah. Muga-muga bar niki dadi ana wong wedok kali sing lanang awet esuk awet beng sampai bengi kok ana apa ora teko teko kabeh iku ya yakna muga-muga mangke bar niki dadi amin Allahumma. Ana wong lanang sebagai bapak sebagai suami dateng bojone dateng anake ora tanggung jawab isine mung upluk-upluk dadi anak upluk-upluk dadi anak. Ning ora tanggung ana apa ora? Wonge teko. Ya Allah, muga-muga bar niki dadi bapak dan suami yang bertanggung. Ana anak-anak sing do kurang ajar kali bapak ibune ana apa ora? Teko. Ana mantu-mantu sing do ora genah kali mara tuane ana apa ora? Teko. Lah kok komplit ngono? Niki keramate Mbah Sirat iso nglumpukna wong yakna-yakna. Nggih. Nggih. Iso nglumpukna wong yakna-yakna lungguh bareng dielingna ben dadi gen. Lho niki termasuk karomah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah kula tak crito sejarah perjalanane wong soleh sing kadang-kadang di luar pemikiran kita, di luar dugaan kita, tapi temriku kita hati kita jadi tersentuh. Satu hari diceritakno. Iki nek iso speakere wis iki nyewa ono apa sumbangan, Kang? Nek nyewa ya dikorting iki. Nek sumbangan tak dongakno iso kuku sing apik. Siji dina wonten kiai niku gadah biyu. Gadah napa? Diopeni seneng piambake kalih biyu. Lah biyu niku pinter. Memang biyu niku manuk sing napa? Biyu niki saged Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, wah merdeka saged ngoten. Biyu niku ngoten. Sampai wonten cerita wonten wong dodol biyu niku, jual manuk biyu niku sing siji sikile sing sebelah kiwa niku ana rantene, sing sikile sing siji sikile sebelah tengen wonten rantene. Lah sing arep tuku niki takon, lho Mas. Niki kok kiwa tengen ana rantene iki? Dadi biyo siji sing kiwa sing tengen ya ana rante, sing kiwa ya ana apa? Lho iki kok ana rantene iki kenapa Mas? Sing dodol niku takon kali sing napa? Sing ajeng tuku takon kali sing dodol. Anu, niki nek sampeyan tarik sing rante kanan niku munine sing apik-apik. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Oh, ngoten. Lah nek sing ditarik rante kiwa, oh munine sing elek-elek. Oh, ngoten. Lah nek ditarik karo-karone. Sing dodol ra iso jawab, malah biyune sing kandha, ayo tiba to mutare. Oh niku pintere manuk apa? Tarik tengen ngomong sing apik-apik. Antek tarik kiwa ngomong sing elek-elek. Lah sing arep tuku kritis takon, dan nek ditarik karo-karo nih. Sing dodol meneng gak iso jawab. Biune sing jawab. Ya tiba to. Iku pintere manuk napa? Lah kiai niki kali manuk biune niku seneng. Nggih. Remen. Sampai masya Allah esok diwai kates pisang, dikai makanan-makanan macam-macam. Maka Allah Akbar, la ilaha illallah. Saben dinten ngoten satu hari nalika kiai niki dalu-dalu ajeng tahajud arep wudu nang nggone napa? Kulah. Nggih. Ngelewati kandang beo, beo niku tesih ditubruk kali kucing. Tubruk kali napa? Wah, diringkal-ringkal kali kucing sampai mati. Esoke ditemoni napa? Mati. Wah, kiai niku begitu beyone mati niku sedih piyambake. Setiap hari tampak murung, susah, bingung, kaya wong bingung wajah niku masyaallah. Santri-santri mengamati. Wah, Pak Kiai iku sing manuk beyone niku mati kok berubah nggih. Wajahnya selalu tampak susah, selalu tampak kaya pripun ngoten niku. Masyaallah. Aja-aja mergo susah manuk beyone napa? Nek ngono, ayo santri-santri urunan. Oh, ngoten santri niku nek ndelok kiyaine, aja kiyaine susah karepmu. Oh, ya santri yana. Santri apa? Kiyaine dielek-elek meneng ya santri apa? Nah, ada pembelaan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Nah. Kiyai dielek-elek meneng ngene tok. Oh, santri haho. Santri apa jenenge? Oon. Santri apa? Nah, ketika kemudian apa? Delok kiai kados ngoten, santri-santrine niki ayo do urunan, urunan digolekno biyu sing apik. Golekno biyu sing apa? Akhire oleh biyu sing luwe pinter, luwe apik, masyaallah, terus disowan kiai. Yai, niki lho iku apa? Niku manuk biyu langkung pinter kados sing wingi niku langkung pinter niki. Duh, lah napa awakmu kok do urunan tuku apa? Manuk biyu ngeten nggih santri-santri niki urunan, mergo santri-santri niki melihat panjenengan niku sak jeke manuk biyune niku mati, jenengan niku tampak susah sekali. Santri-santri mboten tekan atine, wis terus urunan jenengan diganti biyu. Lah terus karepmu piye? Nggih mbok menawa jenengan niku susahe mergo biyu mati, niki oleh ganti biyu sing luwih apik. Napa jawabe kiai? Lho, nang kowe tak kandhani, nek susahku ki mergo biyuku mati, aku tuku meneh sing luwih apik insyaallah ana. Lah insya Allah aku bisa ora perlu kowe urunan. Duh, lajeng pripun yai? Sing jenengan susahake niku napa? Lho, sing tak susahke iki dudu mergo biyuku mati. Sing tak susahno iku biyu iku angger esok bengi tak keimangan mesti zikir la ilaha illallah astagfirullah Allahu akbar la ilaha illallah astagfirullah Allahu akbar bendino ki ucapane kaya ngono ning nalikane ajeng mati ditubruk kucing ora iso zikir mudeng mudeng nalika mati ditubruk kucing ora iso apa cuman ngoten ta. Lah sing tak susahno iku ya awake dhewe iki ya aku ya awakmu ya kabeh iki sing ngulina zikir tapi mangke nek ditubruk kali malaikat Israel. Kowe ora iso zikir, aku gak iso zikir. Isane mong kaya manuk biyu iku piye terus ngko dadine. Masyaallah. Beda napa padha pikirane? Pikirane berbeda tetapi menggugah hati. Gini mangke? Gede bangke, niki perjalanane wongso, wongso, para wali-wali nih Gusti, mila nek diwaca niku hati kita bisa tergugah. Gede bangke, sampean wau tentu nih gembayang, no sedih Pak Yai niku mergo biyone napa Ternyata sing dipikirno lebih jauh, bukan hanya beliau sing mati, tetapi ini awak dhewe mati. Kok akhir kalimah kita niku mboten kalimah thayyibah, mboten dzikir, tetapi ha. Masya Allah diucalno nang neraka. Naudzubillahi. Nah, bila para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah mendengar perjalanane wong soleh niki saged membangkitkan hati kita sing lali dadi sing yaknah dadi gen. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal. Hasbunallahu wa ni'mal. Baleni sing semangat. Hasbunallahu ni'mal maula. Hasbunallahu ni'mal maula. Amin Allahumma. Masya Allah. Mila perbanyak kita mengenang perjalanan ini para wong-wong sepuh. Gimana bagai? Generasi yang mendahului kita semuanya, para wong-wong soleh sing hidupnya diabdikan untuk Allah dan untuk kayak si Mbah Kiai Sirat sing kita khali. Alhamdulillah. Masya Allah. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, mantep kita nak nggone dalane para kiai-kiai. Gimana bagai? Enak ngono maca maulud kisahe Kanjeng Nabi, maca manakib kisahe para wali-wali. Niku bukan perbuatan muspro yang tidak ada manfaatnya. Gede manfaatnya dalam rangka memantapkan hati. Alhamdulillah. Saking niku para sesepuh kita, para kiai-kiai, para habaib menganjurkan datang kula panjenengan ojo pernah ninggal molimo. Napa? Ojo pernah ninggal napa? Lho, bib molimo niku lak perbuatane wong yakna. Ya ana molimo yakna, ya ana molimo gen. Molimo yakna niku napa? Main, minum, madat, maling, madon, iku molimo apa? Molimo napa? Ojo dikerjakno. Naudzubillahi. Tapi molimone wong genah, molimone para kiai, para habaib, para masayih, termasuk sing sampean ditinggali kali Mbah Sirat lan sak piturute, niku molimo sing kudu sampean kerjakno. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi yang kaya apapun, jangan pernah ada penderek para kiai, penderek para habaib, penderek para masayih ninggalno molimo. Lah napa niku molimo yo mauludan yo manakiban yo mirengaken mauidah bari ku mangan terus mulai. Nggih. Maulud, manakib, mauidah, mangan. Maulud, manakib, mauidah, mangan. Maulud biar kita tahu sejarah dan akhlaknya Kanjeng Nabi ben tambah cinta dateng Kanjeng. Duh, itu zaman Kanjeng Nabi enggak ada. Ayo ora ana wong sahabat wis delok langsung kok. Mbok mauludi barang la opo katanya. Gitu bang, ya? Sahabat sudah setiap saat, setiap jam melihat Kanjeng Nabi, tidak perlu diingatkan wis paham. Lah awake dhewe niki sing perlu dimauludi, cerita perjalanane ngeten, akhlake ngeten, perjuangane ngeten, kemuliaane ngeten. Gitu bang, ya? Nah, sing perlu niku awake dhewe. Sampean ceritane Mbah Sirat. Kenapa perlu diceritakan? Karena generasi awake dhewe gak menangi. Tapi nek wong-wong sing menangi sugenge Mbah Sirat, ya ora usah mbok critani pun paham. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Nah, mila maulid niki ben kita tambah cinta Kanjeng Nabi. Lah manakib ben kita roh perjalananane wong-wong so para keturunane, para wong-wong sing dimulyakno dening Gusti. Lah mau idah ben kita emut maune sing menggok dalane dadi eling sing maune napa yaknah dadi napa bar niku mangan terus jenenge moli. Nah, mila wis mangan apa durung? Pun mulai mawon. Kula tesih gilirane mau idah, bar mau idah terus napa? Bar mangan terus napa? Moli-moli ki maulud ben kenal Kanjeng Nabi tambah cinta. Manakib perjalanane wong saleh. Kaya sing kula critakno wau. Wong saleh ternyata duwe sudut pandang sing kados ngoten. Alhamdulillah. Dadi kita niki kaget ternyata kayak begitu. Tak critani melih ora apa-apa niki hole wali kula crita wali-wali ya ora apa-apa. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Kula critani melih ada seorang saleh wong ahli ngibadah niku mlebu di satu kota. Di satu napa? Nalika niku mboten kaya jaman sakniki, nek saiki mlebu kota kok kewengen gak ana sing diampiri mlebu hotel. Gitu apa nggih? Jaman niku dereng wonten hotel, dereng wonten losmen. Lah terus piyambake pripun? Ana masjid, ana pengurusé notok masjid, pengurusé ditotok nyuwun izin kangge tilem teng masjid. Kalih pengurus masjid diizini, monggo Mbah, nggih sampeyan tilem teng mriki nggih mangke bakto subuh meneruskan perjalanan. Nggih, wudu baru sholat tahiyatul masjid, wiridan terus tilem. Ajeng tilem. Nembe kepala niki di napa disalahke ning gene tas krungu musik niku buantere ora karo-karoan. Mana di mana lagune ngoten niku. Lagune napa? Mabuk lagi ah. Krungu musik sing orkes-orkes kali wong ngakak-ngakak bantere ora karu-karuan. Takon kali pengurus masjid, Pak niki swara napa? Yah menten kok tesih wonten kados ngoten. Oh anu, Mbah, niki tanggane masjid niku merasa mendapatkan nikmat dari Allah piyambake syukuran. Kerasa mendapatkan nikmat piyambake napa? Lalu syukuran napa niku? Nanggap orkes, terus ngundang wong-wong, disuguhi irengan. Disuguhi napa? Lah irengan kiai kalau irengan anak-anak ini beda. Nek irengan kiai niku kopi diombe melek. Nek irengan wong yakna niku nek diombe nang ngene iki. Ana ora nang ngene. Ana ora nang ngene. Iku hati-hati, gih, dikandakno teng setunggal hadis ini untuk pejabat-pejabat, untuk para pimpinan-pimpinan instansi supaya ngatur yang berwenang, supaya ngatur masalah minuman niku sing tenanan. Kenapa? Kanjeng Nabi dawuh, al-khamru ummul khabais. Minuman keras niku induknya berbagai tindakan kriminalitas. Gih. Mergo wong niku nek sadar kadang-kadang nek arep ngantem wong eling, arep nusuk wong eling, arep bacok wong eling, aku urusan polisi mengko ditahan, mengko ngeten. Tapi nek pun mboten sadar kena minuman lali kabeh bacok, gampang nusuk, gampang ngepruk. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Al-khamru umul habais. Bila yang ngeten-ngeten niki kudu diatur peredarannya secara ketat. Syukur nek memang kondisi memungkinkan stop peredaran minuman keras. Nggih. Kalau tidak memungkinkan yo monggo diatur sebaik-baiknya. Aja sampai angger warung nok kampung dodol niku. Warung kono dodol kono, warung kono dodol kono. Bocah cilik mampir ngombe. Aja kaget kalau di kota yang kayak begitu itu muncul tindak kriminalitas yang model-model. Gitu apa nggih? Gitu apa nggih? Nah, bila syukur-syukur karena dawuhe Kanjeng Nabi, al-khamru ummul habais, minuman keras itu induknya berbagai kejahatan. Nah, is ngomong induknya, induknya niku ibu kota-kota niki ono induknya, ibu kota. Gitu apa nggih? Nah, ini ngomong ibu kota ini pusat kegiatan. Mila yang ngono, wong kok induknya kejahatan, yo pusatnya kejahatan. Iku nak gune wong apa? Wong mabuk, wong mendem, naudzubillahi. Baik karena minuman keras maupun karena narkoba maupun karena yang lain-lainnya, naudzubillahi. Nah, niki anak-anak kita khususnya panjenengan harus ngawasi sing tenanan supaya anak-anak kita tidak terjerumus di dalam hal-hal sing kados ngoten. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iki wong tanggane masjid niki mabuk-mabukan, lalu nopo orkes-orkesan karena merasa mendapatkan nikmat dan dia bersyukur. Begitu dikandani kali sing Joko masjid kados ngoten, kukut-kukut niki wali mboten sida turu teng masjid. Wis, aku tak kukut-kukut. Lho Mbah, jenengan tindak pundi? Aku golekno masjid liyane sing adoh saka kene. Dunia pun jenengan terganggu orkesi Mbah. Mboten, nek orkesi aku gak terganggu. Metu golek ke masjid mule. Begitu sirahe niku nemplek teng ngene bantal ajeng sare, krungu swara wong nangis. Nangise berjamaah. Nangise napa? Masa niki-niki usum berjamaah. Mauludan berjamaah, zikiran berjamaah, salat ya berjamaah. Ah niku sae. Korupsi ya berjamaah. Mungkin nek berjamaah niku pahalane mundak 27 derajat. Alhamdulillah. Sing kula kaget niku maca koran jaman biyen saiki insyaallah wis ora. Ana anggota DPR 45 niku sing dituntut korupsi 44. Lah 45 kok sing dituntut pira? Lah kula takon kali wartawan lho iku berarti sing siji kuwi jujur masyaallah. Mboten Pip. Lah kenapa? Mati dhisik. Ora mergo jujur, mergo apa? Kok upama urip yo katut iku. Ono ki nemo yana. Nemo yana. Nah, mila sampean delok kados ngoten niku. Nggih napa nggih? Urusan politik aja ngotot ngotot. Kok santai-santai mawon. Kowe seneng sing di nyoblosen niku. Ngene apa nggih? Nggih, sampeyan kok gak seneng karo takon kiai. Kiai kula pengen milih sing pundi kiai wis coblosen. Nggih. Ora usah mbok ewangi tukah. Tukah. Lah niki perlu kula elingake mergo pun Desember, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Mangke wonten pilihan. Nek sampeyan gontok-gontokan tukaran kowe oleh apa? Wong partai iki merak entuk pare ya entuk taine. Gimana nggih? Jenenge napa? Partai. Par? Lah, nek rak entuk pare ya entuk. Dadi ora usah geger, tenang mawon. Timbang proyek sing dhuwur pro sing iso rayek. Gimana nggih? Sing dhuwur, sing isor, mbok ewang itu karanku, kok kampanye wang wang wang wang wang wang wang. Dasi di apa? Sirai di taleni, wah koyok pejuang koyok ya ya. Wang wang wang, kendaraan kredit durung lunas. Apa sing dadi iki kok sok ben arep nyauri kreditamu? Ngene wae nggih. Sing penting tetep nyoblos. Lah nyoblos e apa sak karep? Gini bang ya? Lah kula kok bingung. Takon kiai, kiai kula nyoblos napa? Pun ngoten mawon. Sing penting ora dotu. Ora dotu. Apa meneh nek ndelok sing wis-wis pilkada, pilek, pil apa meneh iki karo pilkabe iki bedane titik. Nggih. Pilkada, pilek, pil apa meneh niku nek kalih pilkabe bedane napa? Nek pilkabe niku nek lali dadi. Lah nek pilkada pilek nek dadi lali. Bedane titik mboten? Nek sing kene nek lali wis tau jajal. Lah nek sing kono nek lali nek dadi lali. Ya ora kabeh tapi gini apa ya? Orang kabeh tapi napa? Mila ojo datu sing ru kurang luweh titik. Kita lebih mempertahankan dan lebih menghargai ukhuwah persaudaraan dan kebersamaan ketimbang urusan coblos-coblosan. Gini apa ya? Gini apa ya? Alhamdulillah. Nah para rawuh ingkang dipun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wali niku wau begitu delok wong do mabuk jogetan berjamaah takon kali sing Joko masjid niku pripun kok ngoten ngeten lho napa sing nangis berjamaah niku mau. Lah kenapa niku kok ngoten? Ngeten lho, tangga sebelah masjid niki ana sing nampa musibah. Menerima bala ujian saking Allah. Lah mereka carane kados ngoten terus do nangis jeduk-jedukan. Nggih, klambine disuweki mangke 3 hari 3 malam kados ngoten. Eh piyambake nganggepe nampa ujian niku ngoten terus wali niku wau kukut-kukut. Kukut-kukut pakaiane dilempiti kabeh dilempiti wis aku terno metu saka desa iki. Lho Mbah sampean niku pripun? Wau njaluk te masjid kono, te masjid kono pindah te masjid mriki. Mriki njaluk metu. Alasane napa Mbak? Lho lah sampean pripun? Teng desa niki ana wong sing diparingi nikmat dening Allah ning ora pas carane bersyukur. Nggih. Nggih. Diparingi nikmat dening Gusti Allah tapi tidak pas caranya bersyukur. Lah nek sebelah kene ana wong diwehi ujian balak dening Allah ning ora pas carane sabar. Lah kan nek syukur dan sabar itu sudah tidak ada, nggih tinggal tunggu saatnya datang bencana. Mila aku kukut-kukut nyuwun cepet pindah saka kene ben ora katut kena bencana. Masya Allah. Sampe nek delok cerita niki perjalanane wali niki wau syukur sing ora bener kaya ngene, sabar sing ora bener kaya ngene bisa mendatangkan bencana. Betapa banyak sekarang di antara kita syukur yo ora bener syukure, sabar ora bener sabare. Akeh napa mboten? Kata napa mboten? Lah niku nek mboten dibalekke nek nggone dalan sing genah bakal nekokno kata bencana. Naudzubillahi minzalik. Milo ayo kita balik belajar ngaji nderek datang para kiai-kiai kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semodern apapun sampean bisa mendapatkan ilmu melalui CD, sampean bisa mendapatkan ilmu melalui internet, sampean iso takon apa-apa karo Syekh Google, iso. Syekh apa? Syekh Google niku ngalim. Kula tahu ajeng berangkat pengajian ana kanca teko bib, saya dimintain tetangga untuk menjelaskan sholat jenazah itu bagaimana. Saya enggak bisa. Wah, aku kesusu. Kuwi penjelasane dawa. Bukaan Syekh Google. Buka Syekh Google, ketemu. Masya Allah. Muka-muka Syekh Google dawa umur. Gini apa nggih? Sampeyan ngaji seko CD bisa, ngaji seko internet bisa. Gini apa nggih? Ngaji saka mbaca buku nggih saged, tetapi nuwun sewu nek sampean kepengin ilmu yang barok. Yang barok ya kowe ngaji ya ngadep melihat wajahnya para ulama. Nggih. Nggih. Nah, mila zaman boleh modern tetapi prinsip-prinsip kita dalam hal belajar, dalam hal mengaji, dalam hal menghargai para kiai, para ulama kita tidak berubah. Gitu nggih. Sampe aja melu aliran-aliran anyar niki pun kula kandha teng pundi-pundi. Sampean kok diparingi rezeki dening Allah. Amin. Amin. Boleh bangun rumah yang baru, boleh beli mobil baru, boleh tuku cincin anyar, kacamata anyar, jam anyar, kalung anyar. Ning nek soal agama kowe aja melu sing anyar-anyar. Gitu bae. Loh, tahlil ya tahlil, hal ya hal. Ngono. Oh, tahlil ya kula tahlil dirasani wong, wong mati kok dikirimi donga kersane. Sing ngrasani kon mati kok dikirimi sisan. Gimana bagi? Anak sampean ditakoni, "Lho tahlil niku kirim pandonga itu tidak boleh. Orang Islam kok dikirim wong mati kok dikirimi donga, ora tekan." Sampean jawab, "Tekan." Sing kandha ora tekan iki sapa? Lah dalile pundi? Oh, dalil urusane Kiai Tamam. Urusane Kiai Hamid, urusane para kiai niku dalil. Lah nek kula mung gadah bukti kowe kandha ngono. Lah buktine nek tahlil kirim donga iku tekan napa? Buktine kula yah ana yahene tahlil ya ora tau dibalekno. Berarti apa? Ngono ae. Wong malaikat kuwi jujur. Ngene apa nggih? Korupsi duit ya mah, korupsi tanah ya mah, korupsi daging ya mah. Malaikat ki jujur. Nek tahlilmu gak tekan mesti dibalik. Nah, kowe maca Yasin gak tekan. Nyalemu tahlil ngirimi Mbah Sirat ora tekan. Oh, ternyata ora tahu balik. Berarti apa? Alhamdulillah. Iki dalile Kang Jumadi. Dalile jowo? Sampeyan kok kula tahu ditakoni ngoten. Habib, kenapa itu orang-orang toreko, orang-orang NU niku nek zikir kok nganggo gedek? Ilmah, ilmah, ilmah. Kaya sing sampeyan holi niki Mbah Kiai Sirat niki mursid toreko Naksabandiyah kok Qadiriyah nek zikir yo ngono. Ilmah, ilmah, ilmah, ilmah, ilmah. Lah kula tau ditakoni, kenapa itu orang-orang NU, orang-orang tarekat itu kalau berzikir kok nganggo gedek? Lah kula kandha, lah kowe kok geger lah apa wong gedek karepe dhewe. Meng ngene ya kena illah, illah. Illah. Kok kowe geger emang masalah buat lo. Ngene wae. Ane wong dikir karo ngantemi sebelah lah niku masalah buat lo. Dailah ilmu Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Gitu lagi. Oh nai rasa angel-angel. Sing penting tetap menjalankan ajaran ni para ki, para u, para habaib. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah kenapa ki dadak di holi barang Mbah Sirat niki? Ono hol Mbah Sirat, ono sesuk hol sapa meneh, sesuk hol apa meneh? Ya kersane wong anten di golongan Ahlussunnah wal Jamaah ngene NU niku kata wong istimewa. Lah pantes nek kata wong istimewa diceritakno keistimewaane di dalam hol supaya ditiru oleh masyarakat. Lah mergo sing istimewa akeh, mila hol yo akeh. Lah nek gonamu ki sing istimewa sapa? Lah masa hal ipin-ipin ora mungkin to. Ngene wae nggih. Nah, wis ngono ae ora usah angel-angel sampeyan. Sing penting man. Man. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. إيمان الأحمد ولا nah balik ditekes no bangun nomah anyar kena duwe montor anyar baklambi anyar kalung anyar cincin anyar sedoyo anyar lu nek perlu bojo anyar lu ora apa-apa asal kowe wani bojomu galake kok macan tutul golek bojo anyar caplok akhirnya stres mati ora mau mati separo mati telung prapat siji wae sing penting gen ngene mengge sampean wong lanang mbek bojo siji ning anak-anakmu mbok tata genah rumah tanggamu mbok tata genah kowe lek mati merem. Mati ini apa? Alhamdulillah ya Allah, tugas kula selesai ya Allah. Engke panjenengan paringi taufik hidayah. Alhamdulillah la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sing mati ya seneng, sing ditinggal keluargane ya susah tapi seneng. Loh. Kok enten beb susah tapi seneng. Mosok mungkin wong susah mbek seneng. Ya ana no, menungsa wong urip kok. Teng Semarang niku ana rumah sakit bahagia. Rumah sakit apa? Coba sampean pikir wong sakit kok bahagia. Basa kula urus-urus dibae napa? Rumah sakit gawe wong wedok babaran. Dadi ya sakit. Aduh, aduh, aduh. Tapi nek lahir bahagia. Itu wong urip ya ana ngonone. Gimana nggih? Nah, ini anak bojo siji anake ditata genah, matine merem. Nek bojo akeh, ning ora genah kabeh, ora mati-mati. Arep mati melengeling sing kono, ya Allah sing mriku derek ya Allah. Melek meneh ya Allah. Ya Allah. Melek merem kok dakocan. Ngene wae nggih. Nah, milok siji tapi gen. Aja mikire ngene, enak ya kawin kono, kawin kene, kawin kono, kawin kene, upluk-upluk kono, upluk-upluk kene. Lah. Lah wong pikirane kok mung upluk. Tanggung. Tanggung. Nah, tanggung jawab niku sing abot. Mergo bapak niku harus bertanggung. Delok sing wedok kok ngene ditata, anake kok ngeten ditata. Niku bapak. Ora kon delok sing wedok metu saka omah ra nganggo pakaian sing nutup aurat, mlebu metu mung nganggo kacamata tok. Sing bapak wong ngono. Oh, bapak oon. Bapak apa? Ora tanggung delekno anake nganggo pakaian sing ora genah ditata. Ngene apa nggih? Saking keluarga sing genah mangke muncul tumbuh anak-anak sing gen. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pendidikane genah, keadaan keluargane genah, muncul dan tumbuh anak-anak sing genah. Amin Allahumma. Nah, mila para rawuh, kita ngenang sejarahnya para waliullah, para kekasih-kekasih Allah sing lelampahane berzikir dateng Gusti Allah. Ora tahu pedot le zikir. Apa yo apa kok todong-todong yo apa. Ora tahu pedot berzikir. Ane dawuhe Gusti Allah napa? Dawuhe Gusti Allah, "Udzkuruni adzkurkum." Ingatlah kau kepadaku, kau akan kuingat. Nek diwalik, lah kalau kau melupakan aku juga akan melupakan kamu. Gini bagi? Gini bagi? Kalau kau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Lah nek diwalik, lah kalau kau melupakan aku juga akan melupakan kamu. Kalau ingatmu kepadaku sedikit, ingatku kepadamu juga apa? Kalau ingatmu kepadaku banyak, ingatku kepadamu akan banyak. Lah nek sampean mbek aku kok eling terus dawuhe Gusti Allah, akunya ngawakmu yo eling terus. Mila wali niku nek donga mandi karena selalu berzikir kepada Allah. Apa kuwi? Kana. Wis ra apa-apa. Kadang-kadang luwe edan kowe-kowe timbang kuwi. Gene wae. Kuwi wong anjen anu makfura dika itu lho kowe ketok muludan pengajian koyo ya muleh ya yana. Ana apa ora? Ana apa ora? Ana luwe edan awake dhewe. Mila ayo do ditata ben ora katut napa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para rawuh kula lajengake niku wau, kamu banyak ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ingatmu kepadaku banyak, ingatku kepadamu juga napa? Banyak. Nira wali-wali niku keranten kathah emote marang Allah, banyak berzikirnya, banyak salatnya, banyak ibadahnya, selalu diingat oleh Allah, dongane mustajab. Dongane mus kadang donga ki mung ngoten tok lho. Ingat. Kalau ingatnya kepada Allah banyak, Allah ingatnya kepada orang itu juga banyak. Mila nek donga diijabahi Gusti kadang-kadang wong biyen niku donga mung ngeten tok, Allahumma kitra kitri sugih pari sugih meri. Tapi mandi kok. Tapi napa? Kadang wong saiki le donga rupono rupono rupono. Ora mandi-mandi. Nggih. Kalau nanti pengajian ngeten niki udan deres. Ayo maca Fatihah bareng-bareng. Fatihah tekan waladolin, udane tambah deres. Jan. Nek wong biyen kok ndonga mandi. Napa? Kenapa? Karena ketika mereka dipanggil oleh Allah, panggilan Allah diestokno. Ngene mangke. Ketika dilarang oleh Allah, larangan Allah benar-benar ditinggalkan. Dan banyak sujud, banyak bertasbih, banyak berzikir kepada Allah. Ya dikasihi Gusti Allah. Ya lo apa-apa ya dijabai. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, mila, nek kita bisa kados ngoten nggih kena awake dhewe angel wong krungu adzan wis sikile lumpuh. Ana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja meneh kok nekani wong jawab wae ora. Kadang-kadang malah maido. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya meneh kok wis sabar. Ana, ana, ana. Wonge teko. Lah ngono ki napa ya ana? Wis diadani ora dijawab sengap itu panggilan Allah. Panggilan ini siapa? Arab sing adzan lek Jumadi adzan ya panggilan Allah. Arab sing adzan lek Solikin adzan ya panggilane Gusti. Arab kaya teng TV sing adzan niku jenenge Pak Saat. Mila ana tulisane Saat adzan Maghrib. Saat adzan Isya. Mergo sing adzan jenenge siapa? Adzan itu dikumandangkan oleh siapapun itu adalah panggilane Gusti. Lah sampean mestine merasa dipanggil oleh Allah, dijawabi sing apik, ora nganggo mengko-mengko, langsung kita sujud dateng Allah. Lah ngoten to nggih. Kira nggih? Lunga teng masjid salat jamaah niki mboten jawabane ora kena. Adzan ya ora ditekani. Ana apa ora? Termasuk kowe barang kok kata-kata. Wes menang, lungo kono menang. Ya, wes lungo kono menang, nggih. Lungo, wes lungo. Dasimu ora nguati, lungo. Eh lungo nggih. Dasimu sing kenceng dadi ngomong serak. Tekan apa mau? Adzan ora ditekani, ngene wae. Adzan duhur berkumandang ora dijawab, ora ditekani. Adzan asar berkumandang ora dijawab, ora ditekani. Adzan maghrib berkumandang ora dijawab, ora ditekani. Sing tukang adzan jengkel. Tak undang wayah duhur ora teko, wayah asar ora teko, maghrib ora teko, subuh ora teko. Sesuk jam 09.00 aku tak adzan. Nggih. Nggih. Sesuk jam 09.00 piambake adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong rong kampung teko kabeh. Nggih. Tiang kali kampung dugi. Unek-unekno. Sampeyan niku wong edian. Jam 09.00 esuk kok adzan meneng kan. Dunekno wong akeh. Akhire dhek ngadeg lho jane sing edan ki kula apa sampeyan? Lho kok iso? Kowe tak undang wayahe dhuhur kowe ora teko. Tak undang wayah asar ora teko. Basa aku adzan ora wayahe kowe do teko. Gede mangke? Lho sing edan ki kowe apa? Wis nang ngene edan bareng edan. Astaghfirullah Rabbal Rabbi zidni wa wafiqni mila nek diundang teng wayahe tekono aja teko kok malah ora wayah apa ora wayah dan malah teko jenenge ora gen. Nah para kiai, para ulama, para sesepuh kita, para wali niku orang ngoten. Sampeyan critane Simbah Kiai Said Gedongan terbon. Krungu adzan tok niku dredeg kepuyah-puyah. Nggih, dredeg napa? Kenapa dredeg kepuyah-puyah? Karena merasa saya dipanggil oleh Allah. Maka lek aku ora gage-gage memenuhi panggilan Allah, kok nek ajalku teko, nek aku mati durung memenuhi panggilan Allah, belum melaksanakan kewajiban, maka kula pripun di hadapan Allah? Nguyuh-nguyuh saking wedine. Masya Allah. Ana ora wong saiki ngono? Ora ana babar. Gini bang ya? Nah, masya Allah. Mila, yo tu dati wali ni Gusti Allah. Wong diwedi mek Gusti Allah sampai kados ngoten. Nah, saya ki ora diwedi yo. Kadang yo mentol apa wae diemplok kabeh. Ngene apa nggih? Dodol yo nyolong timbangan. Ana apa ora? Ketok ele sembayang yo koyo ya ya Allah. Wae kebuang. Ya Allah, tapi mulutnya tidak berhenti ngantem kono ngantem kene mitnah kono mitnah kene nyalahno kene neraka-nerakano kono neraka-nerakano kene kaya kuncine swarga nang tangane mbae kae. Gitu mangke? Nah, ayo kita niki do sing genah. Wali-wali niku genah ibadah yo genah, akhlake marang sak padha-padha nggih genah kula maos riwayate Mbah Sirat. Dihubungan dengan siapapun baik. Gini mungkin, kali pedagang apik, kali pejabat yo apik, kali keraton yo apik, kali orang-orang dengan lain agama juga baik. Kenapa? Karena prinsipnya kalau orang baik, ya harus kita baik. Gini mungkin, kepada siapapun. Orang kok nong kene, nah nong kene, be tonggo apik, be dulur apik, be konco apik, tapi be Gusti Allah ora apik, ora tau sholat. Ana. Wonge teko. Punya dealing no, abah kowe solat. Wah, aku ora perlu solat. Sing pentingnya mbek wong apik ora apa-apa lo malah gawe madhab anyar. Nggih. Ora perlu solat, mergo wong solat itu akan menghadap Allah yang maha suci. Lah saya masih kotor. Mengko nek aku wis suci, aku tak solat. Lah kowe wis kok ngrumangsa awakmu kotor malah ora tahu solat. Ayo tambah kotor. Akhirnya kowe ora salat-salat tiwas disuceni terus disolati. Alias apa? Aja ditunda-tunda niki urusan kados ngeten. Lah setelah kita mengerjakan salat, kaya simbake sirat. Nek iso aja mung wajib tok Mbah Sirat iku gak pernah tinggal. Salat awabin gak pernah tinggal. Salat duha gak pernah tinggal, malah wolong rakaat. Masyaallah. Ya sampean usali fadhu subhi rakaatani kawanan lillahi ta'ala. Rangkepan kalih duha lillahi ta'ala. Sekali sembahyang didelok kok akeh, masya Allah. Mantuku kok sregep men, sekali sholat kok akeh. Tibai usali fadhu duhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Keroyokan lillahi ta'ala. Angono ki napa ya ana? Mangke wiridane dikiri dateng Gusti Allah ki temenanan, masyaallah. Yo dikasihi Gusti Allah oleh kathah limpahan rahmate Gusti, kathah pikantuk barokah saking Gusti. Alhamdulillah. Mila nek krungu cerita kados ngoten macam-macam aja kaget kok ono wah sira iso salat nang Mekah ora kaget wong ahli taat kok. Nek wong ya nah kok ngono ya aku kaget. Gitu apa nggih? Gitu apa nggih? Mbah Sirat niku nambani wong ngeten-ngeten wonge waras, ora kaget. Allah memberikan izin karena piyambak niku wong saleh ahli sujud dateng Gusti Allah. Teng Gusti Allah nggih genah, teng sak padha-padha nggih genah ya memper. Anek wong sing nok kene nah, nok kene ya nah. Ku kadang salate apik ning kelakuane teng masyarakat ora apik. Ana apa ora? Ngajine masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini gak ini nyenengi bojone wong. Ana. Ana. Wonge teko. Kon ngadeg. Lah ngoten niku ndak mau yana. Nggih. Harus baik semuanya. Wallahu yatawallas salihin. Yang akan dijadikan wali oleh Allah niku wong-wong sa, wong-wong gen, alqaim bihuquqillah walqaim bihuquqi ibadi, yang urusane marang Allah apik, urusane marang sak padha-padha ya apik. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Wah, kita ele dikir ilmuan, tapi doyan kabeh. Duit masjid doyan, duit wakaf, duit madrasah doyan kabeh. Bondo desa APBN lho kok kaya alun-alun ngono. Gitu bang ya? Lalu yang mau dikir, mungkin dikir apa? Ilah, emang doyan kabeh kok ngono. Gitu bang ya? Lah niki sing dikarepno teng Gusti Allah ya apik, teng sak padha-padha nggih sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek kita iso nata kehidupan kados ngoten, teng donya mulya, mangke teng akhirat ya mulya. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wes iki wis jam 12, sampean wis do teler, aku ya wis teler. Nggih. Bareng-bareng monggo nyuwun dateng Allah, mugi-mugi napa ingkang kula panjenengan kerjake dalu menika hormat dateng tiang soleh, hormat dateng wong ahli ibadah, hormat dateng wong ahli ngilmu, ngene apa nggih? Hormat dateng tiang sae, muga-muga Allah kathah paring kesaenan dateng kula panjenengan sedaya. Kondur saking mriki kula panjenengan berubah sing yaknah yaknah dadi ngen. Sing ado kiai jadi cedak kali poroki. Sing ora doyan dikir jadi doyan di. Sing ora doyan sholawat jadi doyan sholat. Sing ora gelem ngelakoni sunah jadi sregep ngelakoni sun. Sing pelit-pelit jadi lo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Monggo sak derenge kula tutup pengajian niki sareng-sareng kita maos kalimah tauhid nggih. Nggih. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين آمين آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين kurang langkung nyun maaf sing kathah mugi-mugi manfaat wallahu almuwaffiq ila aqwami thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.